Kedati begitu, kamus bahasa Indonesia terbitan Depdikbud sendiri tidak cukup bahadur untuk menerangkan kosakata-kosakata di literasi tersebut dengan deskripsi yang memuaskan secara keilmuan bahasa. Saya sendiri mengartikan pandai sebagai sesuatu yang fisikal, material, eksternal, sedangkan cendekia saya artikan sebagai sesuatu yang mental, spiritual, imaterial. Berdasarkan pegangan ini, saya pun tidak lupa bahwa ungkapan bahasa Indonesia yang terpakai adalah bukan secendekia-cendekianya tupai melompat, melainkan yang betul adalah sepandai-pandai rajin meloncat. Makanya saya pun tahu bahwa orang yang biasa bekerja membuat parang ataupun batur, sebutannya adalah pandai besi, bukan cendekia besi. Sementara ketika saya mengacu kata cerdik pada contoh frasa di atas, maka saya teringat pada terjemahan Injil bahasa Indonesia. Oh ya, saya Nasrani, dan Nasrani bukan kafir, untuk itu saya siap berdebat seminggu untuk mempertahankan pendapat yang betul ini. Yaitu dengan menyimak pewartaannya di Perikop Matius 10 ayat 16 menyambut sabda Al-Masih Isa ibn Maryam, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan lurus seperti merpati. Sungguh pun saya bisa menerangkan bunyi ayat itu dalam teks aslinya bahasa Yunani, bahwa di situ cerdik adalah pronimos. Dan kosakata ini kira-kira jika dikaji dalam bahasa Inggris mengandung sekaligus dua makna transcendental antara sagacious di satu pihak dan discreet di lain pihak. Toh saya tidak merasa perlu mempermasalahkannya dari sudut benar atau tidak di konteks firman. Yang fokus di pikiran saya semata-mata adalah kata cerdik tersebut sebagai lema khusus dalam diskusi ini. Dengan alasan itu saya memilih untuk semata-mata juga membaca lema atau entry cerdik di kasat ini yang setidak-tidaknya mewakili sekaligus tiga makna dari gabungan kata bahasa Prancis prudent ditambah kata bahasa Belanda voorzichtig ditambah kata bahasa Inggris wise. Itu ayatnya ada di situ. Maka dengan gampang, namun ini bukan berarti gampangan, bahwa saya memang hanya mencangkan lema atau entry cerdik ini sepenuhnya sebagai sesuatu yang cenderung kebendaan, material, sensibel, dan tentu saja selaras dengan ungkapan yang diacu dalam pegangan Biblis tadi sebagai metafor yang dikaitkan dengan gambaran ular. Dalam hubungan ini saya memulai bincang ini dengan mengarahkan perhatian contoh ngeri atau kengerian pertama pada budaya cangkem tersebut atas sejumlah guru besar di hari-hari belakangan ini memilih berkenes-kenes sebagai selebritas yang bicara pandai di kamera TV dan tidak diketahuinya disaksikan oleh khalayak ramai yang serta-merta sakit perut, mual, muntah. Terlebih dulu mohon maaf kalau saya keliru, tapi juga sekaligus mohon izin untuk dibolehkan saya berkata tentang apa yang saya ingat dan berkali apa yang mereka lupa. Bahwa setahu saya, yang namanya guru besar atau profesor itu tempatnya adalah di kampus untuk mengajar, membuat orang menjadi bukan hanya cerdik pandai tapi juga cerdik cendekia. Namun naga-naganya sekarang musimnya tidak begitu lagi. Sekarang ini musimnya saya katakan mengerikan adalah profesor justru sibuk di luar kampus meminta disorot kamera TV untuk ditayangkan sebagai selebritas yang repot mengurusi pelbagai hal yang berhubungan dengan mata pencarian baru, antara lain syahwatnya di ladang politik untuk menduduki kursi kekuasaan. Mari ingat-ingat sejenak kejadian yang sudah berlalu sekian tahun menyangkut budaya cangkem tersebut. Dan celakanya, tidak banyak orang menuntut apa yang sudah keluar dari cangkem profesor sebagai janjinya, janji-janji cerdik, mestinya itu dianggap utang. Misalnya, ada profesor yang galau yang pernah hidup sebagai ketua MPR dan setelah tugas itu selesai lantas terus bergerilya berkata nyaring pada pilpres kemarin bahwa jika Pojo yang didukungnya tidak berhasil menjadi presiden maka ia akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Sebagai awam saya menyimpulkan bahwa pernyataan yang sudah keluar dari cangkem profesor itu adalah sebuah nazar. Dan setahu saya yang namanya nazar itu adalah wa'at manusia kepada Tuhan, bukan akad manusia kepada iblis. Tapi apalah Cur, contoh pertama yang saya sebut sebagai sesuatu yang mengerikan. Cangkem profesor itu di musim yang sudah berubah ini, gerangan tidak dipercaya. Ia bahkan tidak hirau pada nazar yang kepalang sudah dipublikasikan oleh pers. Malahan sekarang pers tetap mempublikasikan pernyataan yang cerdik. Yang paling mengejutkan dari pernyataannya sekian hari lalu adalah tentang Presiden RI yang akan datang haruslah orang Indonesia asli. Berkali om ini tidak hirau pada sejarah mengapa G.R. Logan pada 1848 pertama kali menyebut arkipelago Nusantara ini sebagai Indonesia. Bahwa kepulauan Sunda besar dan Sunda kecil ini terdiri dari pelbagai kitara suku dan suku bangsa yang bukan asli. Maka saya pun mengartikan kata Indo dalam Indonesia itu adalah suatu bangsa yang memang bukan asli. Melainkan suatu bangsa yang interrasial dan intertribal selaras dengan rumusan para pendiri Republik yang arif menyebutkan kebangsaan Indonesia sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Maka jika ada kalangan termasuk profesor yang masih jelimet bicara tentang Indonesia asli serta pri dan non pri, maka boleh juga dirinya menolak Pancasila. Ada banyak lagi cadangan ingatan dalam kepala saya tentang profesor-profesor yang mengerikan menyangkut cangkem dan sikap terbingungkan oleh godaan setia pada kekuasaan yang karuan inklusif untuk menjadikannya popular sebagai selebritas. Sehingga punten membuat hati saya sulit mempercayai integritasnya sebagai pendidik dan pengajar yang dibutuhkan masyarakat. Coba saja nonton TV. Pada hari-hari terakhir ini ada sering tampil seorang profesor yang berambisi besar untuk menjadi gubernur Jakarta setelah dilengsarkan oleh presiden dan kursi menteri. Dengan kata-kata yang tertata dan memberi kesan dirinya sopan, ia memposisikan diri sebagai sosok terbaik jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Sembari mencela habis yang sudah dilakukan oleh petahana. Dan kebetulan sekarang sang petahana sedang duduk di kursi pesakitan karena tuduhan menodai Islam. Yang notabene pendukung oleh pendukung-pendukungnya dianggap ini suatu katastrof dari suatu cara masif mayoritas menindas minoritas. Sementara realitas sebagai minoritas bukanlah atas maunya, tapi niscaya takdir ilahi jua. Terlahir sebagai keturunan Cina dan memilih Kristen sebagai keputusan individual dan spiritual. Saya melihat profesor yang saya sebut ini dengan masyhur sebenarnya memang cerdik dan bicaranya pandai, tapi kepribadiannya ganda. Ia meniru-niru gaya presiden yang dulu sewaktu kampanye untuk menduduki jabatan sebagai pemerintah, rajin berusuhan, dan sekarang sudah menjadi pemerintah masih tetap rajin berusuhan. Artinya, meniru-niru itu kalau dibaca dari ilmu kejiwaan, itu termasuk contoh labilnya remaja yang belum menemukan kepribadiannya. Atau istilah kejiwaan disebut juvenile delinquent. Tapi yang paling menempel dalam ingatan saya tentang profesor yang satu ini adalah penampilannya dalam debat cagup yang ditayangkan di TV. Di situ ia hina petahana. Jangan hanya bekerja dan bekerja, tapi penting juga gagasan, kata-kata, bicara. Mendadak saya berprasangka, jangan-jangan dirinya disingkirkan dari kursi menterinya karena presiden menganggapnya tidak banyak bekerja, tapi sebaliknya ia hanya banyak bicara. Serta merta yang melintas di kepala saya adalah sepandai-pandai tupai melompat, ujungnya menelanjangi diri sendiri. Nah ini mengirikannya cangkem. Maka saya pun teringat pada nasihat kakek saya di Magelang yang bercakap bahasa Belanda dengan lancar seperti kumur-kumur. The mold dan rasvagen brengt over goedelig weisheid voor, maar de mold der goddelozen enkel verkeert the A. Artinya cangkem orang yang mengeluarkan hikmah, cangkem orang benar yang mengeluarkan hikmah, tapi cangkem orang fasik mengeluarkan tipu muslihat mengerikan. Sebetulnya sebelumnya saya ingat juga ada profesor yang ingin menjadi gubernur Jakarta, lantas dirinya ditata, ditututi kamera TV, masuk ke pasar-pasar jelata dengan memakai kaos oblong bergambar Mickey Mouse dengan celana pendek. Yang pada zaman baheula, celana pendek ini disebut di Solo sebagai katok ketek, artinya celana monyet. Dan berusuhan dipublikasikan di TV, dan barangkali supaya bisa dipuji oleh masyarakat sebagai tokoh negarawan yang merakyat. Kata merakyat pada zaman dulu diganti oleh Bung Karno sebagai marhain, dan oleh Amir Syarifuddin disebutkan sebagai proletar. Ada lagi profesor yang dulu dianggap banyak omong sebagai kedudukan angker, tapi kemudian harkatnya dijajarkan dengan penyanyi pop paling tua, ditawar dan mau menjadi bintang iklan untuk produk perkakas-perkakas dapur. Sekarang saban hari orang bisa melihatnya ikut cengengesan bersama empok pemilik pabrik perkakas listrik, mengucapkan secara duet kalimat, cintailah produk-produk ini. Dan lafal sang empok untuk konsumen D di kata produk, itu nyaris sama seperti lafal D dalam Deng dari nama negarawan Cina, Deng Xiaoping. Bukan cuma om profesor itu saja yang dengan sukacita menjadi bintang iklan. Selain dirinya ada juga profesor lain yang membujuk orang yang beli obat untuk lelaki 40 tahun ke atas untuk demi kesehatannya. Pada zaman dulu, orang yang menjual obat ataupun jamu biasanya disebut sebagai tukang jual obat. Dan umumnya istilah ini berkonotasi negatif. Sebab di pikiran awam, obat-obat itu barang mahal dan sudah dibeli dengan payah-payah, tapi tidak jua menyembuhkan penyakit. Makanya tidak heran pada 1970-an anak-anak muda di Bandung yang sudah ketagihan mengkonsumsi obat untuk membuat dirinya fly atau high, lantas membalikkan kata obat menjadi hoak, dan itu bermakna sebentar lagi lu mampu saya. Namun kasus paling gres dari seorang profesor Indonesia yang entah dapat uang atau tidak sangat menghebohkan pekan silam. Sebab kok berani-beraninya berangkat ke negeri Yahudi lantas duduk bersama Presiden Israel. Nah, begitulah pengantar saya tentang bagaimana ngerinya orang Indonesia dari kalangan cerdik pandai antara sikap dan cangkemnya terlihat tidak sinkron. Tampaknya ingatan saya paling mengerikan adalah cangkem seorang politikus dari partai yang pernah berkuasa berkata dengan mimik stelabis dalam sebuah iklan TV, mengucapkan slogan akal-akalan berupa kata-kata ngapusi. Katakan tidak terhadap korupsi. Tapi ternyata manakala halayak merasa terkecoh dan menjelang KPK memasang namanya di deret para koruptor, sempat-sempatnya ia ngeles. Kalau beta korupsi, gantung beta di Monas. Dan kasihan, si Monas sudah menunggu kapan dia datang ke sana untuk menggantung diri, tapi ternyata amit-amit cabang bayi, memang benar kata pepatah, lidah tak bertulang. Ia tetap sentosa di tanah air yang gemah rival Laut Cinawi, dan hukum pun dianggap bisa cincai-cincai sesama hopeng. Makanya tak henti-hentinya pejabat yang menjadi pejabat berurusan dengan KPK. Nah, begitu. Setelah menceritakan tentang cangkem para cerdik pandai yang dirasuk politik kekuasaan, berikut ini saya bermaksud menyatakan perasaan saya yang benar-benar ngeri menjadi orang Indonesia di tanah air Indonesia. Sekarang ini ada seorang dengan pengikut yang banyaknya mengerikan, dengan sangar dan suara lantang mengata-ngatai sesama minoritas yang Kristen adalah kafir. Lantas astaga, Masya Allah, di mana gerangan negara ketika jelas-jelas ada orang yang merusak kerukunan Bhinneka Tunggal Ika itu. Seperti saya bilang di atas, saya siap berdebat soal kafir dari sudut sejarah dan kafir dari sudut teologi. Menurut pendapat saya, orang yang seenaknya menjeplak mengata-ngatai Kristen adalah kafir, maka pertama, jika ia orang Indonesia, ia tidak mengerti bahasa Indonesia, yaitu deskripsi kafir sebagai kosakata serapan dalam bahasa Indonesia sesuai yang dicatat sebagai lema di kamus resmi bahasa Indonesia KBBI. Dan kedua, jika ia orang Islam, ia tidak membaca Al-Quran di surah Ali Imran 55. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterangan atas entry kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Bagi Kristen, Allah adalah tunggal yang secara sejarah dipercaya sejak zaman Ibrahim yang menurunkan Ishak dan menurunkan Yesus. Demikian kredo yang dilafalkan umat pada setiap hari akad di gereja. Tapi selain itu yang eksklusif dalam teologinya sesuai dengan pewartaan Injil Yohanes, bahwa Logos yang bukan, yang bahkan tidak terjawab oleh Bapak Metafisika Aristoteles, diuraikan oleh Yohanes menjadi pegangan iman yang paling mendamaikan, yaitu lewat tubuh Kristus, sebagaimana terbaca dalam Yohanes 1 ayat 14, bahwa Logos itu telah menjadi daging. Sementara surah Ali Imran 55 terjemahannya adalah, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku akan mengangkat derajatmu di sisiku dan aku akan menyucikan orang-orang kafir dan akan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir yang menjadikan dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu itu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Dan ada beberapa versi terjemahan ini, saya ambil salah satu terjemahan ini saja. Berikut ini secara khusus saya ingin membuat catatan yang bertolak dari Widya kesejarahan atas pengetahuan kebahasaan menyangkut kata kafir tersebut. Filologi paling tua yang mengacu kata kafir adalah kitab bangsa Israel ditulis oleh nabinya bernama Nehemia pada tahun 444 sebelum tarikh Masehi. Kata kafir itu berasal dari bahasa Ibrani yang dieja dengan huruf Latin tulisnya adalah kefir. Dan ini dibaca antara kefir dan kafir. Dimaksudkan sebagai suatu wilayah pemukiman yang dikelilingi benteng baluwarti. Lema ini muncul pertama kali dalam kitab Nehemia 6 ayat 2. Lebih awal dari itu telah diwartakan oleh Nabi Musa dalam kitab Toratnya yang pertama, Bereshit, atau dalam terjemahan barat dikenal sebagai Genesis, dilaraskan dari terjemahan bahasa Yunani dari dunia Helenisme yang dikerjakan pada tahun 250 sebelum tarikh Masehi dalam kode Septuaginta. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia pada 1733 oleh Leidecker, dokter tentara di Malang, menjadi kejadian. Bacaannya yang maktub dalam pasal 12 ayat 1 sampai 9 adalah pewartaan tentang Nabi Ibrahim yang berangkat dari timur menuju barat melalui Ur Kasdim ke Negev, lantas terus ke Mesir, dan dengan serombongannya yang menabuh tablak, mereka menembusi kafir dan kafir. Orang-orang yang ada di dalam kafir berbenteng baluwarti itu menyebut orang-orang di luar kafir yang masuk ke dalam kafir adalah Taushab. Bahasa Ibrani dalam kitab Nabi Musa tersebut yang berarti orang asing atau orang pendatang dari luar. Kata Taushab sendiri yang bermakna orang asing dan orang pendatang tersebut pertama kali dipakai oleh Nabi Musa di kitab Torahnya yang kedua, yaitu Veleshemot, atau dalam terjemahan barat yang berpegang pada terjemahan Yunani pada 250 tahun sebelum Masehi adalah Exodus. Diterjemahkan di Indonesia pada 1733 sebagai keluaran yang maktub di pasal 12 ayat 45. Sementara dalam Injil yang aslinya ditulis dengan huruf dan bahasa Yunani dan terjemahannya pula ke bahasa Indonesia oleh Leidecker kemudian Klinker, kata kafir dilaraskan dengan apa yang dibakukan oleh Klinker dalam kamusnya Malaisne the Longsworden Book. Lengkap disertai dengan setiap lema dieja dengan huruf Arab bundul yang notabene merupakan sumber baku dalam mula-mula Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Purwodarminto, kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Anton Mulyono. Di situ, kata kafir yang dipakai dalam terjemahan Injil Bahasa Melayu, yang sekarang Bahasa Indonesia, disesuaikan dengan kamus-kamus tersebut. Kata kafir pertama terbaca dalam Injil terjemahan Bahasa Indonesia adalah dalam Matius 5:22. Lembaga Alkitab Indonesia yang bertanggung jawab pada terjemahan Bahasa Indonesia menafsir nas ini dari sumber Yunani atas kata raka. Maknanya secara asasi adalah sesuatu yang kosong atau sesuatu yang tidak berharga dan tidak bernilai. Padahal jika kafir dipadankan dengan kata bahasa Inggris infidel, maka bahasa Yunani yang dipakai dalam Injil adalah apistos, tersuat pertama kali di surat Injil Rasul Paulus yang ditujukan kepada umat di Korintus, yaitu 2 Korintus 6:15 diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai orang yang tidak percaya. Sekarang pertanyaan yang menarik adalah, apakah Kristen yang dikatakan kafir itu maksudnya adalah orang yang tidak percaya? Jawabnya, orang yang berpikir dan berkata begitu adalah orang fasik, ngawur, ngaco. Malahan lebih jauh bicara soal percaya atau tidak percaya, maka jangan heran jika bahwa dalam teologi boleh dikatakan bahwa orang ateis pun adalah pada hakikatnya termasuk golongan orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang percaya bahwa Tuhan ada. Pengertian yang lebih saya lihat saat ini menyangkut kafir sebagai sebutan tidak cendekia kepada pihak Kristen, Katolik atau Protestan berserta sekte-sektenya yang dicap-cap dari golongan pesuka huru-hara yang merasa diri paling benar atau dalam istilah Jawa Tengah koyok jowo, dan istilah Jawa Timur koyok yes yeso, dengan penampilan yang dalam istilah Jawa Barat menilai. Sebenarnya menunjukkan sekali lagi adalah, pertama sekali, sebagai orang Indonesia, dia tidak paham bahasa Indonesia yang benar. Dan kedua, sebagai orang Islam, Alfa membaca kebenaran Al-Quran bagi, yang bagi Islam merupakan firman Allah yang tidak mungkin salah dan memenuhi syarat adil dalil nakli dan dalil akli. Mengacu pada kesimpulan bahwa kehebohan dan kesangaran yang terjadi lewat demonstrasi akhir-akhir ini yang mempersalah-salahkan Cina dan Kristen yang dilakukan oleh mayoritas kepada minoritas, demikian pandangan pihak minoritas, makin kuat terbaca prayojana tersembunyi sebagai usaha memecah belah bangsa Indonesia yang sudah rukun melalui Bhinneka Tunggal Ika. Ini tingkat kengerian yang paling mengganggu konsentrasi saya sebagai minoritas. Dengannya sumpah, saya berharap negara harus melihat itu sebagai bahaya serius dan polisi mestinya segera bertindak. Sebab bagi saya, yang namanya teroris itu bukan melulu mereka yang merakit dan meledakkan bom di gereja-gereja, tapi termasuk juga mereka yang memakai cangkem untuk seenak ujel menghasut dengan kata-kata yang kebencian terhadap golongan minoritas Kristen dan Cina. Ngerinya, jika polisi sebagai pengayom rakyat telah bertindak terhadap kelompok orang-orang koyoyoyo yes-yes olehnek, dan keburu terjadi perselisihan dan benturan yang praktis memperburuk keutuhan Pancasila, sebagaimana terbaca di medsos, betapa seorang pejabat di Kalimantan yang dihina oleh kelompok sombong yang mengatasnamakan Islam itu lantas berkata dengan tenang bahwa jangan sampai naluri Dayak saya akan mengayom mandau untuk memancung kepala si perusak kerukunan. Yang kemarin sudah terjadi adalah masyarakat adat Sunda di Bandung menyatakan ketersinggungannya karena pentolan organisasi penyulut huru-hara itu telah menghina budaya Sunda yang luhur, mengatai campurasun sebagai campur racun. Tak eren dengan itu, malah terbaca lagi lewat medsos bahwa golongan pesuka huru-hara ini kini sedang memaki orang-orang Bali dan akan menumpas Bali sampai rata tanah. Masih akan membiarkan golongan perusak kebangsaan Indonesia itu dihidupkan di Indonesia yang damai ini? Ini mengerikan. Demikian kengirian yang kedua, kengirian yang tak pelak saya anggap sebagai sesuatu yang timbul dari tindakan-tindakan takabur yang lebih ke arah fisikal ketimbang nalar. Setelah menunjuk kengirian yang kedua itu, maka yang ketiga di penutup, saya merasa mesti juga menunjuk kengirian yang diakibatkan oleh kesalahan kaprahan dalam memilih bahasa, yaitu melintaskan bahasa asing berupa kosakata-kosakata tertentu untuk melengkapi daftar diksioner bahasa Indonesia menjadi bahasa yang modern. Contohnya di bawah nanti terbilang pelik. Tapi sebelum sampai di situ, saya akan memulai dulu dengan contoh-contoh yang sederhana, yaitu contoh-contoh populer yang tidak perlu disertai dengan bacaan-bacaan yang rumit. Saya mulai melalui menunjuk kata-kata serapan bahasa asing yang sekarang populer dilancarkan lewat cangkem orang-orang terpelajar. Contoh sederhana adalah sebut saja frasa aktor intelektual yang dipakai untuk menunjuk seorang pentolan kejahatan yang bersembunyi di belakang layar. mestinya yang benar adalah autor intelektualis, bukan aktor intelektual. Sebab aktor intelektual adalah misalnya saya memilih nama Manolian Tiarno, nah itu aktor intelektual. Sedang autor intelektualis sekarang ini adalah pejabat-pejabat yang jadi maling miliaran rupiah dan tidak merasa berdosa. Di zaman Ken Arok dulu penjahat disebut bromocora. Lantas kalau penjahat itu menjadi pejabat, sebutannya berganti menjadi mohocora. Sekarang bromocora langsung didor polisi dengan alasan hendak melawan petugas dan mau melarikan diri. Sedang mohocora disuruh pakai rompi KPK untuk dipermalukan di TV. Tapi dasar mohocora itu lay gedek, bukannya malu, tapi ketika disorot kamera TV malah tengenesan. Mengerikan gak itu? Dengan memberi ralat atas salah kaprah sekaligus saya mengkritik pihak-pihak yang sotoy menyerap-nyerap istilah asing tanpa periksa lebih dulu akan benar salahnya. Mengkritik pun menurut saya merupakan pengejaan yang kagok, tapi lebih benar ketimbang yang lagi-lagi salah kaprah memakai model yang tiba-tiba populer setelah maksudnya Soeharto, yaitu kata mengkritisi. Sebab kritisi diserap dari bahasa Belanda, kritisi sebagai nomina bentuk jamak dari kritikus. Adalah bentuk tunggalnya, sama seperti musisi dan politisi adalah bentuk jamak dan musikus dan politikus adalah bentuk tunggal. Ngawur-ngawurnya orang Inggris sekarang menyerap-nyerap bahasa asing ke bahasa Indonesia serta merta membuat saya teringat pada guru SD saya di Semarang puluhan tahun silam. Nek ngawur aja kegeden, medeni. Kalau ngawur jangan terlewat besar, mengerikan. Tapi orang-orang di Jakarta memang senang sekali melakukan pengawuran melalui melintaskan kata-kata bahasa Inggris. Saya sudah sering mengkritik ini, tapi mohon izin untuk mengulangnya lagi di sini. Senyampang lagi membahas kekonyolan orang terpelajar Indonesia dari hobinya beringgris Inggris ria yang salah kaprah. Sampai-sampai saya tertengang-tengang melihat sejumlah gedung di Jakarta hari ini di gerbang masuknya terpampang tulisan N dan di gerbang keluarnya di pasar tulisan out. Adanya mereka yang mempunyai gedung tidak sabar belajar bahasa Inggris yang betul di SMP dulu. Bahwa pintu masuk adalah enter atau entrance dan pintu keluar adalah exit. Ketika mereka dengan lugu memasuk in dan out, maka mereka menganggap manusia yang lewat di situ adalah sama dengan shuttlecock yang di, kalau di smash masuk in dan keluar berarti out. Mengerikan. Tapi baiklah, dua contoh mengerikan itu cukup menghibur pikiran yang suntuk oleh keadaan Indonesia sekarang. Selanjutnya di contoh ketiga berikut ini masih sekitar salah kaprah yang akan menunjukkan kerancuan yang dilakukan oleh saudara-saudara saya yang biasa menggantung leonting salib di lehernya dan rajin berhaleluya di gereja pada setiap hari Minggu. Dari mereka saya melihat konklusi bahwa kesalah kaprahan memahami nilai transendental kata di konteks teologi meliputi historiografi gereja, karuan amalannya berpengaruh rancu pada praksis kerohaniannya. Kritik ini memang tertuju pada khususnya ijma Kristen-Kristen gaya hidup. Kristen yang bergereja di hotel-hotel berbintang, lantas kebetulan juga ada kesepakatan dua menteri ditambah satu yang harus dibilang kepalanya dipenuhi asap berjudis, melarang pembangunan gereja karena menuduh gereja sebagai bengkel kristenisasi. Gereja yang ada di hotel-hotel berbintang itu berkarya PC bahasa Inggris menyanyi, come on man, let's pray Jesus Christ man, if you want so fuck you man. Gereja begitu itu di sisa Tuhan orangnya bontrong suaranya di depan. Dari kalangan gereja gaya hidup ini, saya yang antara lain pendetanya orang Amerika yang berlagak tidak bisa berbahasa Indonesia, hingga petanya yang ditayangkan juga di TV memerlukan seorang penerjemah, seorang interpreter. Demikian yang bisa terlihat di tayangan TV pada setiap pekan, yang mengganggu apresiasi saya terhadap gereja gaya hidup itu pun tentu. Mea culpa adalah sapaan mereka memakai kata bahasa Ibrani, Shalom, yang diucapkan dengan gairah tinggi. Dan nahasnya gaya hidup ini sekarang meluas di gereja-gereja resmi Protestan dan Katolik. Sebelum saya menunjuk kesalahan kaprahan mencomot kata shalom yang tidak tepat itu, kiranya baik saya ingatkan dulu bahwa kata bahasa Indonesia gereja yang diserap dari kata bahasa Portugis igreja, hakikatnya bukan dimaksudkan untuk bangunan fisik berupa gedung, melainkan mengacu pada pengertian kumpulan umat yang melaksanakan kewajiban yang bersifat sukarela untuk menyervis Tuhan, menyembahnya, berdoa, dan bersyukur. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang dipakai untuk menulis 4 Injil dan 23 surat-surat Injil, gereja sebagai kumpulan umat adalah ekklesia, dan gereja sebagai gedung adalah kiriakon. Dari kata kiriake, artinya hari Minggu. Adapun yang dibombong oleh teroris itu adalah kiriakon. Dan ketika kiriakon hancur lebur, maka haleluya kata si Kristen, bahwa ekklesianya tetap hidup. Lantas miris, iba, karunya, manakala ekklesia bermaksud membangun kembali kiriakon, maka pemerintah Republik Indonesia mengatasnamakan mayoritas, tidak memberi izin untuk pembangunan gedung gereja. Sementara izin untuk membangun tempat-tempat perlontean oke-oke saja, bro. Malah disebut-sebut nama Alexis. Kembali ke perkara salah kaprah memakai kata bahasa Ibrani Shalom oleh orang-orang Kristen Indonesia. Saya bilang ini aneh dan menertawakan. Sebab kenapa harus memakai bahasa Ibrani, bahasa lama yang dipakai oleh orang Yahudi, sementara sapaan Shalom di Israel sekarang juga dipakai untuk memadang kata halo di sambungan telepon. Yang membuat saya merasa tidak nyambung bahwa seakan-akan Shalom berimplikasi Injil dan gereja, padahal sama sekali tidak. Di luar itu saya merasa masgul juga karena dengan begitu terkesan bahwa Kristen Indonesia ini cenderung eksklusif, seperti niat hati memeluk gunung apa daya gunung yang meletus, dan disertai pula dengan gandrung pada Israel. Tampaknya gangguan itu di bagian dari kelewat harfiahnya melakukan eksegesis filologis atas kata Israel. Bahwa ya, Kristen memang galib disebut juga Israel, tapi bukan Israel di konteks antropologis yang sejarahnya sudah selesai, melainkan Israel di konteks teologis yang sejarahnya belum selesai. Yaitu Israel pertama adalah Yahudi kepala batu kimatnya itu. Dan tidak bisa diharapkan lagi menjadi umat Allah yang dengar-dengaran. Sementara Israel yang kedua, Israel baru, adalah pengikut-pengikut Kristus, sang pribadi juru selamat yang memberi jalan kebenaran hidup. Dan dengan itu diharapkan menjadi terang dunia dengan karitas, charity, mengasihi pembencinya yang notabene di hari-hari belakang ini pulau-pulau mengata-katainya kafir. Dalam pada itu saya melihat, terutama di kampung halaman ayah bunda saya, Minahasa, yang statistik propenderannya adalah Protestan, bahwa dengan menyampaikan shalom, maka dengan menjadi simbol dan pikirannya condong ke Israel antropologis tersebut. Karenanya saya mengingatkan, apakah sudah lupa pada wawasan pendiri Protestan, sang Jerman Luther, yang keras melaknat Yahudi Israel yang telah menyelipkan Yesus. Malah imam besar Yahudi pada waktu itu bersumpah di hadapan gubernur Romawi Pilatus bahwa dia akan dan keturunannya yang bertanggung jawab atas darah yang muncur di Golgota. Akibatnya, ini kesimpulan saya, dan tak apa-apa kalau saya keliru dan tebal, bahwa naga-naganya sumpah imam besar itu yang menyebabkan si Jerman Hitler membunuh 6 juta Yahudi kimatnya pada Perang Dunia Kedua. Tapi begitulah, Yahudi. Saya ingat dialog saya dengan sopir taksi Yahudi di Den Haag ketika saya bertanya kepadanya, apakah sudah menonton film Mel Gibson, The Passion of the Christ? Dan jawabnya, kurang ajar banget. Iya, kalau Yesus Putra Maria berani lagi kembali ke bumi, pasti kami orang Yahudi akan menyalibnya lagi. Antek. Jadi pertanyaan saya yang tak usah dijawab adalah, kenapa kok Kristen Indonesia begitu gandrung bersalom-salom seperti cara Yahudi masa kini menerima panggilan teleponnya? Berikut ini saya akan menunjuk bahwa shalom bukan cuma partikel sebagaimana kadung menjadi tren Kristen Indonesia khususnya di Minahasa kampung halaman ayah bunda saya, yang saya yakin mengira melafalkan ini lantas bobot kristenannya menjadi pulen ekumeni. Tapi juga merupakan satu kata dengan kelas yang berbeda sekaligus tidak ijili, tidak gerejawi, dan tidak nasrani. Melainkan yang menonjol di tren ini, amit-amit, adalah kekenesan rohani yang aneh, lebay, dan salah kaprah. Ini mengerikan sekali. Tapi ya, kata shalom memang tersuai di perjanjian lama, terjemahan Indonesia untuk kitab-kitab Waris Israel dikenal di Inggris sejak 1611, yaitu Old Testament, yang mewartakan kegiatan dan tugas nabi-nabi Israel di dunia. Jangan lupa, kata nabi sendiri adalah bahasa Ibrani, muncul pertama kali di filologi Ibrani milik Yahudi sejak 1145 tahun sebelum tarikh Masehi, yaitu di kitab Torah yang pertama, Bereshit, atau terjemahan Inggris Genesis terhadap Indonesia, Kejadian pasal 20 ayat 7. Namun shalom di perjanjian lama itu tidak berdiri sebagai partikel, melainkan terdiri dari tiga kelas kata masing-masing. Shalom sebagai nomina, shalom sebagai adjektiva, dan shalom sebagai adverbia. Pertama, pada contoh shalom sebagai nomina tersuai di Genesis 15 ayat 15 dalam terjemahan Inggris King James Version KJV, shalom adalah peace. Nasnya berbunyi, "You shall go to your father's peace in peace." Dalam terjemahan Indonesia yang dibuat oleh lembaga Alkitab LAI, peace dipadankan dengan sejahtera. Maka teksnya, "Kamu pergi ke nenek moyangmu dengan sejahtera." Yang kedua, shalom sebagai adjektiva pertama tersuai di kitab Yeremia 25:37. Terjemahan Inggrisnya oleh KJV adalah peaceful, dan kalimatnya, "And peaceful valleys are cut down." Teks Indonesianya yang dibuat oleh LAI adalah, "Sunyi sepilah padang rumput yang sentosa." Jadi adjektiva peaceful diterjemahkan menjadi sentosa. Terakhir, ketiga, shalom sebagai adverbia. Ini tersuah pertama kali di kitab Nabi Israel 1 Samuel 16:4. Terjemahan Inggrisnya dalam KJV adalah peaceably. Teksnya, "Do you come peaceably?" Lai menerjemahkan peaceably menjadi selamat. Teksnya, "Apakah kedatanganmu membawa selamat?" Nah, puan-puan dan tuan-tuan, selamat. Betapapun getirnya, tapi selamat buat cangkem yang asbun-asbun. Dan moga-moga jangan terlalu lama memelihara kebebalan cangkem tersebut, supaya dengan begitu tuan-tuan elit bukan cuma jadi seperti ular, tapi juga mesti jadi cendekia. Orang yang cendekia pasti mau mendengar pendapat orang yang berbeda dengannya. Kiranya sampai di sini kesungguhan saya bicara masuk perkara keanehan-keanehan manusia Indonesia kontemporer yang tertawan di budaya cangkemnya. Bicara gaya Remblong antara lain, paling mengerikan saat ini, menghasut dengan dengki agar membinasakan minoritas, tapi menyadari ini, tidak menyadari ini, membuka pintu mudarat yang merusak kedamaian dan perdamaian ke azab perang saudara. Maunya kritik ini dicamkan dengan kepala yang tidak berasap oleh pejabat-pejabat kelas mohocoran dan politikus-politikus yang birahinya tinggi hanya pada kekuasaan, supaya boeling untuk katakanlah tobat nasional lantas memelihara itu cangkem dalam rangka membuat Indonesia sungguh-sungguh salamlekum selaras dengan keikaan atas bineka yang tan hono darmo mangroa. Akhir di penutup acara ini saya mengakhiri dengan amsal elok tentang cangkem yang diajar kakek saya dengan bahasa Belanda yang fasih seperti kumur-kumur. "The mond, the socks is hemselven ene versoring and zene lippen and strict zene seal." Artinya, orang-orang yang belenggu pada kau kualat oleh cangkemnya dan bibirnya menjadi perangkap bagi nyawanya. Mengerikan. Mengerikan. Sekian.